Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Kita masih pada bab al-hath ala luzumil haya wa tarkil quha. Anjuran untuk orang itu menjaga sifat malu, untuk selalu malu dan meninggalkan sifat quh. Waqahah, waqahah atau quhah, qillatul haya, orang yang sedikit malunya atau bahkan tidak ada malunya, orang yang tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan, tidak peduli dengan yang ia lakukan, tidak masuk dalam hitungan dia, nantinya malu dicibir orang, fulan melakukan ini, fulan melakukan itu dari perkara yang jelek. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Mawardi, Ali bin Muhammad Al-Mawardi dalam kitab beliau Adabud Dunya Wad-Din, al-haya perlu diketahui bahwa pada dasarnya kebaikan, al-khair maupun asy-syarr lawannya kejelekan, semua itu sifat yang tersimpan, tertutup, namun akan terlihat, akan ketahuan dari tanda-tandanya. Seperti dikatakan oleh Salam Ibnu Amr, la tas'alil mar'a an khala'iqihi fi wajhihi syahidun minal khairi. Enggak perlu kamu tanya tentang seseorang bagaimana dia akhlaknya, karena cukup di wajahnya sudah ada tanda-tanda dia itu ahlul khair atau ahlus syarr. Terlihat pada wajahnya. Kemudian kata Mawardi, maka tanda dari al-khair, kalau dia itu ahlul khair, orang baik, ad-da'ah wal-haya, malu dan menjaga lisan, atau orang kalau bicara kelihatan dikontrol, diatur, tidak asal ceprot keluar dari mulutnya, tapi kata-kata yang baik yang dia pilih. Nah, adapun simatus syarr, tanda dan sifat kejelekan, al-qihah wal-badha'. Qihah tadi lawan dari malu, orang tidak lagi peduli apa yang dibicarakan orang tentangnya, gak peduli mau bicara apa, bicara dia gak ngitung orang akan menilai dia seperti apa, hilang malunya. Dan badha', kalimat-kalimat kotor, ungkapan-ungkapan keji terbiasa di lisannya. Dua ini sifat ahli syar, orang jelek. Sebaliknya malu, dan orang selalu berkata baik, tanda kalau dia ahlul khair, orang baik. Makanya cukup, kata Mawardi, cukuplah malu itu suatu keutamaan besar, di mana dia menjadi petunjuk bagi kebaikan seseorang, menjadi indikator. Karena ada dia, ada malu, berarti kamu bisa melihat dia ini orang baik. Cukuplah kehah tadi, orang gak ada malunya, atau qillatul haya, gak malu, mau berbuat apa, mau bicara apa. Cukup itu kejelekan, karena dia sebagai pertanda dari kejelekan. Indikatornya itu. Cukup itu suatu kehinaan baginya. Syahid yang menguatkan makna ini yang mau disebutkan hadis Abu Umamah, di mana Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, al-haya wal-'i syu'batani minal iman, malu dan 'ai. Al-'ai orang menganggapnya itu lemah, enggak bisa atau enggak banyak bicara. Artinya orang banyak menahan lisannya. Keduanya, malu dan menahan lisan ini, cabang dari cabang iman. Wal badha wal bayan syu'batani minan nifaq. Lawannya badha, kalimat-kalimat yang tidak senonoh, yang memalukan. Wal bayan dan orang banyak bicara, pintar bersilat lidah, keduanya dua cabang dari cabang kemunafikan. Maka dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, al-hukama, orang-orang hakim, mereka katakan, man kasahul haya thawbahu lam yaronnas aibah. Man kasahul haya thawbah, barang siapa yang malu itu menjadi pakaiannya, bajunya adalah sifat malu, maka orang gak akan pernah tahu aib-aibnya. Mungkin ada, tapi tertutupi oleh malunya, sehingga orang tidak mengenal dia kecuali kebaikan. Dalam artian, jika malu itu ada pada seseorang, terlindungi nama baiknya, menjaga kehormatan dirinya. Orang gak akan tahu, karena pakaian dia adalah malu, tertutupi oleh malunya. Dan kehormatan penting, nama baik penting untuk dijaga. Nah, sebagian mereka juga mengatakan hayatul wajh haya'u atau bihaya'i wa hayatul ghars bima'i. Sebagaimana tanaman hidupnya dengan air, enggak ada air ya layu dan kemudian mati, maka demikian pula kalau itu kehidupan tanaman, hidupnya wajah ini akan terhormat, akan mulia. Airnya adalah malu. Yang menghidupi wajah agar terjaga kehormatannya adalah sifat malunya. Di dalam makna ini pula, para ulama menyebutkan bahwa malu telah dinukilkan oleh Ibnu Hibban ada dua macam, malu kepada Allah untuk melakukan apa yang dia larang atau meninggalkan yang dia perintah. Yang kedua, malu dari makhluk manusia, malu kepada mereka dari yang mereka benci, yang tidak mereka senangi. Tentunya ukurannya uqala bani Adam. Di kalangan orang-orang yang berakal, orang-orang yang terhormat, karena kalau orang-orang rendahan, ya tidak menjadi penilaian. Mereka melakukan, membicarakan apa yang mereka mau, gak peduli. Tehah tadi. Tapi lah, indal uqala, ada sesuatu yang mereka tidak senangi, kata-kata kotor yang tidak pantas diungkapkan di depan orang, atau perbuatan semakna dengan itu pula, maka dia malu untuk mengatakan kalimat itu di depan orang, malu untuk melakukan perbuatan semacam itu di depan orang. Dan keduanya terpuji. Dua sifat malu itu terpuji. Malu kepada Allah berarti menuntun seorang hamba untuk menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah sebutkan istahu minallah haqqal haya, malulah kalian kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya malu. Qalu kaifa nastahi minallah haqqal haya, maka para sahabat tanyakan, bagaimana Rasulullah kita malu kepada Allah dengan yang sesungguh-sungguhnya malu. Qala man hafidha ra'sa wa ma hawa, Rasulullah jawab, barang siapa yang menjaga kepalanya dan yang sekitarnya. Dan sekitar kepala, menjaga pandangannya, telinganya dari mendengar yang haram, mulut, lisannya, wa albatna wa mawa'a, begitu pula perut dan yang di seputarannya, tidak masuk ke perutnya yang haram, termasuk sekitar perut yang di bawahnya, kemaluannya dia jaga dari yang diharamkan. Wataraka zinatad dunia, dan dia tinggalkan gemerlapnya kehidupan dunia agar tidak melalaikan dia dari akhiratnya. Wadzakaral mauta wal bila, dan dia selalu ingat mati, ingat dia akan musnah, hancur setelah kematiannya. Yang melakukan semua itu faqad istahya minallah haqqal haya, maka dia telah malu kepada Allah dengan malu yang sesungguh-sungguhnya. Yang kedua, malu kepada manusia, maka ini akan menuntun dirinya agar tidak mengganggu mereka, karena itu memalukan, mengganggu orang, menyakiti orang dengan apapun itu, dengan lisan, dengan fisik, atau yang lainnya. Begitu pula menuntun dia untuk tidak terang-terangan melakukan yang jelek. Di riwayat disebutkan, manittaqallah ittaqannas. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan takut kepada manusia, dalam artian dia tidak ingin melakukan sesuatu yang mengundang celaan orang, baik itu kata-kata, perbuatan, sikap. Nah, tidak berani menampakkan terang-terangan karena malu hal-hal yang di kalangan orang berakal itu jelek. Makanya diriwayatkan, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, suatu ketika, mungkin ada udur apa, yang jelas ketika beliau berangkat dari rumahnya Jumat ini, mau Jumatan ke masjid, di tengah jalan belum sampai masjid, orang sudah pada pulang. Melihat orang keluar dari masjid, bubar, sudah selesai Jumat. Maka dengan cepatnya, dengan secepat itu, beliau radhiyallahu ta'ala anhu berbalik arah dan menampakkan ke orang kalau beliau juga pulang dari masjid, bukan menuju masjid. Lalu beliau katakan, la khaira fiman la yastahyi minan nas. Tidak ada baiknya orang yang tidak malu kepada orang. Tidak ada baiknya orang yang tidak malu kepada orang. Ini kalau diketahui misalnya, loh, seorang Hudzaifah telat, terlambat Jumat, enggak Jumatan, ini memalukan. Walaupun mungkin beliau punya udzur jelas, tapi orang mana tahu, taunya orang ini gak ikut Jumatan, terlambat, orang sudah pada pulang keluar masjid, dia baru menuju masjid. Mungkin beliau baru pulang safar atau udzur-udzur yang lain. Alhasil itu kan memalukan. Makanya beliau segera merubah sikapnya, yang semula bergerak menuju masjid berbalik arah ikut dengan orang seakan beliau pun pulang dari masjid. Lalu beliau katakan tadi, la khair fiman la yastahi minan nas. Enggak ada baiknya orang yang enggak malu. Ada tipe orang yang enggak peduli gitu. Aku mau berbuat ini kok. Dia enggak ngitung bahwa orang akan mencela dia, orang akan menjelekkan dia, enggak malu. Makanya tadi malu dari orang menuntun untuk meninggalkan perkara yang tercela, yang orang menganggapnya itu jelek. Dan itu penting, sifat yang terpuji membantu kamu meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Dan itu ulama kategorikan termasuk min kamalil muru'ah, dari kesempurnaan muru'atul rajul. Muru'ah itu kewibawaan dia, nama baik dia, kehormatannya yang menjadi taruhan. Kalau sampai dia langgar, kehormatan dia taruhannya. Muru'ah, kewibawaannya yang menjadi rusak. Makanya dalam riwayat Hasan disebutkan, inna muru'atar rajul mamsyahu wa madkhaluhu wa makhrajuhu wa majlasuhu wa ilfuhu wa jalisuhu. Termasuk dari muru'ah seseorang, bukti kalau dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga kewibawaannya, mamsyahu, dia berjalan bersama siapa? Siapa yang dia ajak jalan bersamanya? Bareng. Wa madkhaluhu wa makhrajuhu, dia keluar masuk bersama siapa? Dan bermajlis bersama siapa? Teman majlisnya. Ini pergaulan dia, kesehariannya, orang-orang dekatnya, itu yang dimaksud. Wa ilfuhu wa jalisu, orang yang akrab, yang dia akrabi, yang dia dekati, karena itu menentukan kehormatan dia, kewibawaan dia. Saat dia bersama orang yang diketahui jelek, ya sudah, orang akan menilai jelek pada kehormatannya, kewibawaannya jatuh. Orang akan katakan, oh seperti itu fulan. Lalu buktinya bersama fulan, fulan yang dia ajak jalan, yang dia ajak bermajlis, duduk gahwa bareng, ngopi, ngobrol ini itu, orang jelek. Orang secara umum, masyarakat atau pada tahu siapa orang itu, bukan orang baik, bukan orang terhormat. Mungkin kamu orang baik, kamu orang terhormat, tapi kamu rusak kehormatanmu sendiri dengan dekat dengan orang itu. Kamu gaul dengannya, akrab, guyon, canda, teman dudukmu, teman keluar masuk, jalan ke sana kemari, rusak kehormatanmu karena itu. Itu menunjukkan kamu enggak malu kepada orang. Makanya dikatakan itu muru'atul rajul, menentukan kehormatannya, bersama siapa dia. Makanya kata sebagian hukama, rubba qabihatin ma hala baini wa bain rukubiha illa al-haya. Betapa banyak kejelekan yang menghalangi aku untuk melakukannya adalah menghitung malu kepada orang. Apa kata orang nanti kalau orang dengar? Apa yang orang bicarakan tentang fulan dirinya saat orang tahu dirinya melakukan itu, kejelekan. Menghitung malu kepada orang banyak menghalangi solihin, orang-orang soleh dari perbuatan jelek. Dan itu bagus. Menghalangi mereka dari perbuatan yang tidak terpuji. Yang ketiga, tadi malu kepada Allah, dan kita pahami seperti apa malu kepada orang lain, seperti apa. Yang ketiga, malu kepada dirinya sendiri. Malu kepada dirinya sendiri dengan iffah, menjaga iffah, menjaga kehormatan dirinya. Dan saat dia menyendiri, tidak ada orang lain bersamanya. Makanya beberapa udaba, orang-orang ahli adab, mengatakan, man 'amila fi sirri 'amalan yastahi minhu fil 'alaniyah falaysa li nafsihi 'indahu qadr. Orang yang melakukan yang memalukan saat sendirian, tidak ada orang, yang kalau seandainya itu di depan orang, dia akan malu, enggak berani melakukan. Maka itu pertanda dirinya sendiri pada dirinya tidak memiliki nilai, enggak ada harganya. Pada dirinya sendiri, pada orang lain na'am punya nilai, dia enggak mau dirinya jatuh, nama baik dan harga dirinya rusak, dia jaga. Makanya dia enggak berani lakukan itu saat bersama orang. Tapi saat sendirian dia lakukan ini dan itu yang memalukan, yang kalau di depan orang dia gak akan berani lakukan. Berarti dirimu sendiri pada dirimu sendiri gak ada harganya. Kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri, menunjukkan dirimu tidak bisa menghargai dirimu sendiri. Ini malu kepada dirinya sendiri saat orang itu seorang diri. Al-haya seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, kulluhu khair, semuanya baik. Hanya tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Di dalam Bukhari dan juga Muslim, sahabat Imran radhiyallahu ta'ala an, ketika menyampaikan hadis ini, al-haya la ya'ti illa bi khair, malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Ada salah seorang di majelisnya disebutkan namanya Bashir. Dia berkata, Bashir ibn Ka'ab namanya, maktub fil hikmah, tapi aku baca di beberapa hikmah, ana minhu waqaran wa minhu sakinah, ada dari malu itu yang memang menjadi kewibawaan, ada malu itu yang sakinah, memang membawa ketenangan, kehormatan. Wa minhu dha'f. Tapi dalam beberapa hikmah itu disebutkan juga ada malu itu yang merupakan kelemahan. Ini tercela. Ada malu yang tercela, ada yang baik, ada yang tercela. Dia mau katakan tidak semua malu itu baik. Rasulullah katakan malu tidak akan mendatangkan kecuali baik. Bashir bin Ka'ab mengatakan tidak semuanya baik. Di beberapa hikmah dikatakan begitu. Ada sebagiannya baik, kewibawaan, ketenangan, sakinah. Ada sebagiannya itu menjadi kelemahan, cacat, bukan kebaikan. Di riwayat Muslim disebutkan dia dapati itu di beberapa kitab. Ini kitab-kitab terdahulu. Entah mungkin peninggalan Bani Israel atau yang semacam itu. Nah, mendengar itu marah Imran. Bahkan disebutkan sampai memerah kedua matanya. Menunjukkan marah sangat. Cemburu dan tersinggung beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau katakan, ala arani uhadithuka an rasulillah wa tu'aridhu fi. Bagaimana kamu? Aku sampaikan padamu hadith Rasulullah SAW dan kamu membenturnya. Kamu tabrak. Jelas-jelas Rasulullah katakan, al-haya' la yati illa bi khair. La yati illa bi khair. Malu tidak akan mendatangkan kecuali baik. Kecuali kebaikan. Bashir bin Ka'ab nabrak. Sehingga dia katakan, enggak semuanya baik. Ada malu itu yang cacat. Lemahan. Ini kan membentur hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak menghormati. Tidak memuliakan apa yang disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan diulang-ulang kalimat itu oleh Imran sambil marah dan merah matanya. Kif kamu? Aku bilang hadis Rasulullah, Rasulullah berkata gini, kamu katakan ini hanya dengan dalih kamu dapati di kitab terdahulu atau di beberapa hikmah. Rasulullah berkata, terus diulang-ulang oleh Imran. Maka yang di majlis melihat marahnya Imran sedemikian rupa menenangkan beliau. Beliau katakan, ya Abanu Jed, innahu la ba'sa bih, innahu minna, innahu la ba'sa bih, innahu minna. Yani khair, khair insyaAllah. Ini orang bersama kita. La ba'sa bihi, orang baik, enggak seperti itu. Cuman dia enggak tepat saja omongannya, enggak benar. Ini yang membuat Abu Nujaid Imran bin Husain marah radhiyallahu taala. Dia minna, min ahli al-hadith, min ahli al-khair, tapi ungkapan dia jelek dan sikap yang enggak sopan, enggak beradab kepada Rasul SAW. Dan tidak seharusnya seorang mukmin demikian. Asyahid malu tidaklah akan mendatangkan kecuali kebaikan bagi seorang mukmin. Di Bukhari Muslim pula dari hadits Abu Sa'id, kana Rasulullah sallam asyadda haya'an minal adhra fi khidriha. Rasulullah sendiri sifat atau karakter watak beliau sallallahu alaihi wasallam lebih malu dari gadis yang dalam pingitan. Gadis dulu kalau sudah dipingit malu sekali. Seumur hidupnya dia enggak pernah melihat orang asing yang bukan mahramnya, dan itu menunjukkan kehormatan seorang gadis terjaga dalam keluarganya, dididik kebaikan sehingga malu. Bahkan saat orang nazar dirinya, padahal itu syar'i, dibolehkan dalam syariat mau menikahi dia, karena malunya dia pun enggak berani melihat, menunduk saja karena malunya. Ala kulli hal, itu gadis dalam pingitan yang sangat pemalu. Rasulullah SAW lebih pemalu dari itu sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu 'arafnahu fi wajhihi. Maka kalau Rasulullah tidak menyenangi sesuatu, kami para sahabatnya tahu itu dari wajahnya. Ini kelihatan Rasulullah enggak senang raut wajahnya, ma'ruf lah. Bagaimana orang kalau dalam keadaan tidak menyenangi sesuatu. Menyuruh para sahabat pulang dari rumahnya pun Rasulullah malu sallallahu. Makanya Allah sebutkan di dalam Quran, fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadits. Kalau kalian selesai makan, pulanglah. Makan di rumah Rasul, selesai pulang. Segera pulang. Inna dzalika kana yu'dhin nabi fayastahi minkum. Karena kalau kalian terus lama, mereka senang bersama Rasulullah SAW, banyak faedah, banyak ilmu, banyak ini mereka pelajari dari Rasulnya. Tapi itu mengganggu Rasul. Ya, ahlul bait mungkin pengin istirahat, kepengin banyaklah di rumah. Untuk Rasulullah katakan, sudah para sahabat pulanglah kalian. Malu Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah biarkan. Padahal itu mengganggu beliau. Wallahu la yastahi minal haq. Tapi Allah enggak malu dari kebenaran. Makanya Allah perintahkan dalam ayat, pulanglah kalian. Begitu selesai maka nasyahid, malu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah serta Tirmidzi dari hadis Anas, Rasulullah katakan, "Ma kanal fuhsyu fi syai'in illa syana." Kekejian ucapan, perbuatan, kalau ada pada sesuatu itu mencorengnya, membuatnya jelek. Wa ma kana al haya'u fi syai'in illa zana. Dan malu tidak akan ada pada sesuatu kecuali menghiasinya, membuatnya zain. Ma kana al haya'u fi syai'in illa zana. Sebagaimana al-fuhush membuat itu jelek, tercoreng, al-haya membuatnya baik dan terpuji. wal haya minal iman wal imanu fil jannah. Diriwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah juga katakan malu itu dari iman, cabang dari iman, dan iman tempat kembalinya di jannah. Wal badha minal jafa wal jafa minan nar. Sementara badha jelek lisannya, kalimat-kalimat kotor dan yang tidak senonoh, itu dari jafa, dan jafa tempat kembalinya di neraka. Di Muwatta Imam Malik dari Mursal, riwayat Mursal, inna likulli din khuluqan, setiap diyanah, setiap ajaran agama punya akhlak unggulan. Wa inna khuluqal islam al haya, dan akhlak unggulan dalam Islam adalah malu. Malu, akhlak unggulan yang tinggi di dalam Islam. Hadis juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun dari hadis Ibnu Abbas dan juga dari hadis Anas, di Muwatta dari hadis Abu Bakrah, Mursal. Nah, kelanjutan malu dan penjelasan ulama terkaitnya insyaallah akan kita ambilkan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa Muhammad waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa ardha. Alhamdulillahirabbil alamin.